Alhamdulillah. Kita melanjutkan lagi kajian kita pada kitab Safinatun Najah, ya, al-muallif Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada bab tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berhadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Faslun, ya. Syekh Salim bin Sumer Al-Adrami mengatakan, faslun man intaqada wudhu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Ya. Pasal, ya, barang siapa yang batal wudhunya, maka diharamkan kepadanya untuk melakukan 4 perkara. Ya. Al-intiqadul wudhu maksudnya di situ adalah bukan berarti kemudian dia telah berwudhu kemudian batal, bukan hanya terbatas itu, tapi murad atau maksud dari intiqadul wudhu ay adamul wudhu, ya, baik secara asal dia tidak berwudhu, ya, atau kemudian dia berwudhu kemudian wudhunya batal. Ini maksudnya apa? Qaul mu'alif dengan mengatakan man intaqadha wudhu'uhu. Ya, haruma 'alaihi arba'atu asya', maka diharamkan baginya, tidak boleh baginya itu melakukan 4 hal. Yang pertama apa? As-shalah, ya. Yang pertama tidak boleh baginya melakukan salat. Ya. Dan kita tahu bahwa at-taharah minal hadas itu adalah bagian dari syarat sahnya salat. Ya, bagian dari syarat sahnya salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata bighairi tahur wala sadaqah min ghulul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa adanya tahur, ya. Atau bighairi tahur, ya. Tidak menerima salat tanpa adanya taharah, ya. Dan kita tahu bahwa taharah itu adalah dengan wudu ataupun mandi. Ya. Wala sadaqah min ghulul, dan Rasul juga Allah tidak menerima juga sedekah yang bersumber dari sumber yang haram. Ya. Itu adalah apa? Larangan yang pertama, as-shalah. Apapun itu salatnya, ya. Apapun itu salatnya. Ya. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Ya, salat jenazah dengan catatan bahwa orang ini tidak termasuk dari faqidut tahurain atau daimul hadas. Ya. Faqidut tahurain adalah orang yang tidak mendapati air dan debu. Ya. Orang yang tidak mendapati air dan debu untuk bertayamum, air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Adapun daimul hadas adalah apa? Al-mustahadhah, ya. Perempuan yang mustahadhah atau apa? Salisul baul. Ya, ini adalah mereka keduanya adalah daimul hadas. Ya. Jadi ini adalah pengecualian. Ya. Ini adalah pengecualian. Begitu juga, ya. Wa qassalati nahwuha, begitu juga salat dan yang semisal dengan salat. Apa itu? Kasajdati syukur. Ya, sujud syukur. Ya, sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Kemudian hal yang berikutnya wa khutbatil jumu'ah, ya, wa khutbatil jumu'ah. Dan khutbah Jumat. Ya. Kenapa khutbah Jumat? Ya, kenapa khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu sebagaimana yang kita pahami bahwa apa? Khutbah Jumat itu dua khutbah itu sama dengan apa? Sama dengan setara dengan sebagai pengganti, ada ulama yang mengatakan seperti itu, sebagai pengganti dari dua rakaat salat zuhur, ya. Secara takyif di dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwa apa? Bahwa salat Jumat itu adalah pengganti bagi salat zuhur. Maka apa-apa yang menjadi kelaziman bagi salat zuhur, maka menjadi kelaziman pula bagi salat Jumat. Salah satunya adalah apa? Sewaktu salat Jumat. Nanti berbeda dengan pendapat yang lain dalam mazhab Hambali, ya, salat Jumat tidak dilihat sebagai pengganti dari salat zuhur. Maka misalnya salat Jumat boleh dikerjakan meskipun belum waktu waktu zuhur, ya. Ini dalam mazhab Hambali. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak, ya. Khutbah Jumat karena dia sebagai pengganti dari salat zuhur, maka apa? Maka waktunya salat Jumat juga adalah waktunya salat zuhur. Begitu juga dua khutbah pada khutbah Jumat itu setara dengan dua rakaat pada salat zuhur. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya khutbah Jumat di sini disyaratkan taharah karena dia sebagai ganti dari apa? Sebagai ganti dari dua rakaat salat zuhur. Ya. Adapun khutbah-khutbah lainnya itu tidak wajib. Tidak disyaratkan taharah, ya. Tidak disyaratkan taharah, ya. Salatul Idain itu tidak disyaratkan taharah. Kemudian salatul khutbatul Istisqa misalnya, ya. Khutbatul Khusuf misalnya, itu tidak disyaratkan taharah, ya. Satu-satunya zikir, ya, atau satu-satunya khutbah yang disyaratkan taharah adalah apa? Khutbatul Jum'ah. Jadi tidak bisa kemudian ini dikiaskan kepada khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, ini adalah kekhususan. Syarat taharah itu adalah kekhususan bagi khutbah Jum'at. Karena apa? Karena alasannya tadi. Bahwa khutbatan, ya, dua khutbah pada salat Jum'at itu adalah apa? Sebagai pengganti dari dua rakaat salat zuhur. Ya, seperti itu. Sebagaimana secara kaidah umum bahwa dalam mazhab, ya, salat Jumat itu adalah sebagai ganti dari salat zuhur, ya, seperti itu. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Jadi sujud syukur, sujud tilawah, kemudian khutbatul Jum'ah, ya, itu semuanya mengambil hukum salat dalam artian sama, ya. Seseorang yang tidak dalam keadaan suci atau seseorang yang berhadas, ya, hadas kecil di sini. Maka apa? Maka tidak boleh baginya salat, sujud sajadah atau sujud syukur atau khutbatul Jumu'ah. Seperti itu. Itu yang pertama, as-salatu. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf, ya. At-tawaf. At-tawaf, kenapa at-tawaf? Karena at-tawaf itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa apa? Tawaf itu sama dengan salat. Ya, cuman bedanya apa? Bedanya salat dilarang seseorang berbicara sementara tawaf diperbolehkan, maka janganlah berbicara kecuali yang baik. Ya. Atas dasar ini, ya, tawaf itu disebutkan. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian tawaf tidak mencukupkan diri dengan sholat saja, dengan penyebutan sholat? Karena tawaf tadi bisa dikiaskan secara hukum dalam hal ini dengan sholat misalnya. Bagaimana ini? Ya, dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam Kasyifatus Sajdah bahwa penyebutan tawaf, ya, bahwa penyebutan tawaf secara sendiri, ya, tidak dikiaskan atau tidak dimasukkan ke dalam kategori salat apa agar menghilangkan keraguan. Kenapa? Yang menjadi rukun penting dalam haji yaitu wukuf itu tidak disyaratkan apa? Taharah. Ya. Khawatir orang loh, wukuf saja tidak disyaratkan taharah misalnya. Maka apa? Maka tawaf lebih aula. Tapi bukan seperti itu. Jadi penyebutan tawaf di sini untuk menghilangkan kerancuan, ya, mengkiaskan atau menyamakan hukum tawaf dengan wukuf, ya, seperti itu, ya. Jadi itu at-tawaf, ya, wat-tawafu bil bait, ya, itu yang kedua, ya, itu yang kedua. Kemudian khotir syarin ya sadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Kemudian yang ketiga itu wa masul mushafi, kemudian memegang mushaf, ya, memegang mushaf, ya. Apa itu mushaf? Dijelaskan oleh Imam atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Wal mushaf wa huwa kullu ma kutiba 'alaihi Qur'an, ya, li dirasatin walau amudan au lauhan au jildan au kertasan. Ya, mushaf itu adalah segala sesuatu yang ditulis di atasnya lafaz Al-Qur'an. Ya. Walau amudan, meskipun dia dari apa? Amud itu tiang. Jadi ketika tiang itu ditulis di atasnya Al-Qur'an misalnya, ya. Maka kemudian apa? Itu mengambil hukum mushaf. Ya. Sehingga tidak boleh disentuh orang yang berhadas. Au lauh, ya. Lauh kita tahu kalau di mana, di Maghribah, orang-orang di Maroko, di Afrika sana, itu kalau mereka menghafalkan anak-anak mereka Al-Qur'an apa? Mereka mentalkinnya, kemudian anak-anak tadi menulisnya di dalam sepotong kayu, ya, di dalam sepotong kayu yang kemudian ditulis. Ya, ditulis kemudian mereka hafalkan. Nah, ini lauh ditulis di atasnya Quran, ya. Maka lauh di sini mengambil hukum apa? Hukum mushaf. Sehingga tidak boleh dipegang kecuali dalam kondisi taharah. Hal berbeda ketika misalnya tulisannya dihapus. Ya, hal berbeda ketika tulisannya dihapus. Ya. Au jildan atau kulit. Ya, atau kulit. Au kertasan atau kertas, seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan apa? Al-mushaf. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang di dalam Nailul Rajab, beliau mengatakan wa masul mushafi wal jildihi al-muttasili bihi. Ya, mushaf tadi kan, mushaf kita anggap mushaf itu sesuatu ya yang tertulis Al-Qur'an. Wa jildihi, dan sampulnya itu juga tidak boleh dipegang oleh seseorang yang berhadas. Ya, sampulnya tidak boleh dipegang oleh apa? Orang yang berhadas. Kenapa? Ya, karena dia adalah sesuatu yang tersambung atau bagian dari ini. Ya. Wa kadzal munfasil alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaihi. Ya, begitu juga sesuatu yang terpisah, tapi ya Pak, nisbatnya tidak terputus dari Al-Qur'an tadi atau mushaf tadi. Ya, wa kharitatihi, ya. Kharitah di sini maknanya adalah wi'a, adalah kayak tempat. Dia seperti seperti apa namanya? Ya, tempat misalnya kita Al-Qur'an ada tempatnya, misalnya beli Al-Qur'an misalnya kan, terus ada tempatnya, ya. Jadi tempat, entah itu tempatnya terbuat dari kulit atau dari apapun, ya. Nah, itu ini, ya. Itu dia mengambil hukum ini, dalam artian dia tidak boleh, ya, tidak bisa dipegang oleh seorang yang berhadas. Wasunduqihi, kotak Al-Qur'an. Ya, misalnya orang dia punya mushaf perjus, ya, taruh ada tempat satu wadah di tempatnya. Ah, itu tidak boleh dipegang juga. Wa ilaqatihi idza kana fi hadan, tempat menggantungnya. Jadi misalnya Al-Qur'annya bisa digantung, ya. Ada ininya. Ilaqah itu yang bersambung dengan Al-Qur'annya, ya. Ai hadhihi tsalatsah. Jadi tiga hal ini, itu kharithah, itu apa, dompet Al-Qur'an. Nah, dompet Al-Qur'an, kemudian kotaknya, kemudian gantungannya misalnya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada tempat yang ada cantolan misalnya yang biasa dipakai untuk menggantung, ya. Bukan cantolan ininya, ya. Jadi misalnya ini ada paku, bukan pakunya, tapi yang dipakai buat menggantungkan Al-Qur'an. Ininya, ilaqahnya ini. Ya. Jadi hal ini apa namanya? Mengambil hukum mushaf, dalam artian semuanya, ya, tidak apa namanya? Semuanya itu diikutkan dengan hukum mushaf, sehingga tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Landasannya apa? Landasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat masyhur, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, ini adalah khabar bimaknal amr. Ya, meskipun itu sifatnya kabar, tapi kemudian apa? Inilah maknanya perintah. Maknanya apa? Apabila seseorang ingin memegang mushaf, ya, maka dia harus apa? Bersuci. Maka la yamassuhu, ya, hu itu dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Adapun al-mutahharun di sini adalah apa? At-taharah syar'iyyah, ya. Itu adalah taharah syar'iyyah, wudu, junub dan lain sebagainya. Ini adalah taharah syar'iyyah. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini massul mushaf. Kemudian wa hamluhu fa in kana ma'amata. Ya. Wa hamluhu, ya, membawa Al-Qur'an. Ya. Meskipun tadi kita membawa Al-Qur'an tadi, ya, dengan sesuatu, walau ma'ibratin. Saya contohkan, misalnya saya bawa Al-Qur'an, kita anggap ini mushaf, ya. Ya. Seperti ini. Ya, wa hamluhu. Ya. Kalau ini dua ini misalnya saya berhadas misalnya, ini saya sudah apa? Sudah mas, kemudian hamal, ya, membawanya. Ya. Fa in kana ma'a mata'in, meskipun apa? Bersama dengan benda lainnya. Ya. Akan tetapi di sini ada perbedaan, ada beberapa perincian. Ya. Fa in qasadal mata' faqat, kalau yang dimaksud ini saya bawa HP. Ya, atau bukan saya bawa HP lah, saya bawa kitab. Di berbarengan dengan kitab atau di atas kitab saya itu ada Al-Qur'an. Ya. Kalau saya udah wudu tadi, masih wudu salat asar tadi ya. Ini mushaf, ya. Saya gambarkan. Wa hamluhu ma'a mata. Ya, in qasada al-mata faqat. Ya, kalau yang saya niatkan saya membawa buku saja, ya, maka hal ini diperbolehkan. Saya maksud bawa buku. Atau di dalam kardus ada kitab-kitab, ada mushaf di dalamnya, misalnya. Yang saya maksudkan membawa kitab-kitabnya, ya. Adapun mushaf ini tidak saya maksudkan, maka apa? Jaza, lam yahrum, boleh. Aw ma'al mushaf. Atau saya yang saya niatkan seluruh buku tadi, misalnya buku Safinatun Najah, kemudian misalnya lagi apa, Minhajut Talibin, terus kemudian Mughnil Muhtaj misalnya, di dalam satu kardus ada Al-Quran, saya niatkan membawa semuanya, saya niatkan membawa buku dan membawa Al-Quran di dalam satu kardus tersebut, maka apa? Sama, jaza. Ya, akan tetapi yang tidak boleh apa? Ketika seperti ini saya niatkan saya membawa Al-Qur'an. Ini enggak boleh. Ya. Aw qasadal mushafa wahdahu haram. Ya. Aw qasadal mushafa wahdahu. Jadi kalau saya bawa dua barang, ya, buku dan mushaf. Tapi yang saya maksud saya membawa mushaf. Maka apa? Maka enggak boleh. Ya. Kemudian tafsil yang keempat, ya. Au atlak, ya, atau dia tidak mendetailkan, saya membawa sesuatu udah gitu aja, ya, enggak membawa mushaf, enggak bawa, tidak ada pendetailan, ya, maka apa? Menurut Ar-Ramli maka itu tidak haram, sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haythami itu apa? Itu haram, ya, itu haram. Jadi ada empat kondisi ketika seseorang membawa Al-Quran, ya, maka kondisi-kondisi ini tadi itu tadi ada empat. Yang pertama adalah meniatkan membawa matanya saja, membawa barang itu saja, maka boleh. Meniatkan membawa barang tersebut dan Al-Quran, maka itu juga boleh, ya. Kemudian meniatkan membawa Al-Quran saja, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah memutlakkan niat. Ya, tadi kayak saya bawa kardus, sudah saya bawa kardus saja. Ya. Meskipun saya tahu dalamnya ada kitab, ada Al-Qur'an misalnya. Maka mana? maka yang keempat itu khilaf antara Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haitsami, ya. Yang satu, Ramli mengatakan enggak masalah, sedangkan menurut Ibnu Hajar itu bermasalah atau tidak diperkenankan. Ikhtiar syariat sedekumullah rahimanallahu yakum, ya, di sini akan saya bacakan beberapa faidah, ya, kutipan oleh apa namanya? Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang masul mushaf dan apa yang termasuk dalam mushaf tersebut. Ya. Ya, di sini dikutip dari At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ya, Imam An-Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip dari Imam Nawawi, ya, dalam At-Tibyannya beliau mengatakan, walau kutibal Quranu fi lauhin fahukmuhu hukmul mushaf. Ini sudah kita singgung tadi, kalau Al-Quran tersebut ditulis, ya, di atas lauh, ya, di atas lauh, ya, maka hukumnya hukum, ya, mushaf. Sawa qallal maktub au kathur, baik itu yang ditulis itu sedikit ataupun banyak. Misalnya saya punya kertas, kertasnya saya tulis surat apa? Surat Qul huwallahu ahad. Ini qallah. Maka ini bisa disebut apa? Mushaf. Sehingga tidak boleh dipegang. Ya. Maka begitu juga terkait, begitu juga misal dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa sobekan Al-Qur'an itu mushaf. Ya. Sehingga tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang tidak berhadas. Ya. Ya. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lid dirasah haram. Meskipun, ya, beberapa ayat yang kemudian ditulis untuk belajar. Misalnya untuk belajar, atau belajar tafsir, misalnya ditulis ayatnya di atas satu kertas atau satu kertas kecil misalnya, ya. Maka apa? Maka haram. Tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Ya, itu faedah pertama. Ya, faedah berikutnya, terkait dengan masul mushaf. Ya, qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, idza masal muhditsu awil junubu awil haidhu aw hamala kitaban min kutubil fiqh أو غيره من العلوم وفيه آية من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة فيه أو مس الجدار أو الحل أو الخبز المنقوش فيه فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. Yeah. Imam An-Nawawi mengatakan, apabila seorang yang berhadas memegang, seseorang yang berhadas atau junub, atau perempuan yang haid, itu apa? Memegang atau membawa satu kitab dari kutub-kutub fikhi atau kutub-kutub ilmu lainnya, sedangkan di dalam kutub tersebut ada ayat Al-Quran, atau, ya, atau membawa, memegang atau membawa baju, yang baju tadi di, apa namanya? Nah, kalau batik itu ditulis dengan Al-Quran, atau membawa uang, dinar ataupun dirham yang kemudian di dinar tadi diukir ayat Al-Quran, atau memegang tembok, ya, ya, atau permen, atau apa namanya, roti yang sama, ya, ditulis di atasnya Al-Quran, fal madhhabus sahih, menurut Imam Nawawi, maka dalam kondisi ini madhab yang benar adalah apa? Jawazu hadza kullihi li'annahu laysa bimushaf. Hal ini semua diperbolehkan karena apa? Karena hal-hal tersebut bukanlah mushaf. Lantas bagaimana? Seolah-olah tadi berbeda apa namanya? Sedangkan di tadi, ya, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa apa? Walau kutibal Qur'an fi lauhin, kalau Qur'an itu ditulis di lauh, ya, di atas kayu gitu, ya. maka hukumnya hukum mushaf meskipun sedikit yang ditulis ataupun banyak. Maka bagaimana? Ya, apakah ini bertentangan? Tidak. Karena apa? Ya, yang ditulis di lauh tadi adalah semuanya adalah ayat Al-Qur'an, tidak dengan yang lainnya. Ya. Sedangkan di sini Al-Qur'an dan ada tulisan-tulisan lainnya, tulisan Al-Qur'an. Ya. Kemudian lebih lanjut Imam An-Nawawi juga mengatakan wa amma kutubut tafsiri wal fiqhi fa in kana al-Qur'anu fiha akthar. Nah. Adapun buku-buku tafsir ataupun buku-buku fikih ataupun buku-buku yang lainnya, fa in kana al-Qur'an fiha akthar min ghairihi. Kalau Al-Qur'an itu lebih banyak dari tulisan yang lain, ya. Berarti di sini apa? Kita pakai hitungan separuh, ya. Ini ada buku tafsir. Separuh dari separuhnya itu adalah ayat Al-Qur'an. Atau 2/3-nya adalah ayat Al-Qur'an, sedangkan 1/3-nya ayat yang lain, ya. Maka kalau yang ayat Al-Qur'an yang lebih banyak, maka apa? Ya, fa in kana al-Qur'anu fiha aktsara min ghairihi haruma massuha wa hamluha. Kalau Al-Qur'annya, nisbah Al-Qur'annya atau persentase ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada yang lainnya, maka apa? Maka tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa oleh orang yang berhadas. Ya. Wa in kana ghairuhu akthar. Apabila tulisan yang lain yang lebih banyak. Ya. Dan ya kalau buku-buku tafsir dan buku-buku fikih, ya, lebih banyak kita temukan yang kondisi kedua ini, ya. Kama huwal ghalib, ya, sebagaimana yang sering atau yang mayoritas terjadi, fa fihi thalathatu aujuh, maka ada 3 wajah di sini, asahuha la yahrum, yang paling sahih adalah tidak diharamkan dipegang ataupun dibawa oleh orang yang berhadas. Wathani yahrum, ya. Wajah yang kedua itu diharamkan, jadi maknanya ada yang mengharamkan, ya. Jadi dengan adanya Al-Qur'an saja di sana, maka di kutipan Al-Qur'an maka diharamkan. Wasalis idza kana Al-Qur'an bi khattin mutamayyizin bi lafdhin, ya, ay bi ijtima'i humratin wa nahwiha harum, wa illam yatamayyiz lam yahrum. Ada juga yang memberikan seperti ini. Kalau Qur'annya ditulis dengan khat atau tulisan yang berbeda dari tulisan yang lainnya. Ya. Au bijtima'in, atau Al-Qur'annya disendirikan di satu bagian misalnya. Ya. Atau au humratin, atau dikasih warna merah yang Al-Qur'annya saja. Ya, maka di sini enggak boleh. Kalau wa illam yatamayyiz, kalau enggak ada dibedakan, ya, maka apa? Maka lam yahrum, tidak diharamkan. Jadi itu 3 pendapat, ya, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan apa? Membawa buku tafsir dan kemudian membawa buku fikih yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, saya ulangi, tafsir yang pertama dilihat. Apabila ayat Al-Qur'annya banyak, maka sepakat di dalam mazhab itu terlarang. Yang kedua, apabila tulisan yang lainnya itu banyak daripada ayat-ayat kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalamnya, maka apa? Maka di dalam mazhab ada 3 pendapat dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah hal tersebut haram atau dilarang, ya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama, ya, asahuha kata Imam An-Nawawi, yang paling sah, yang paling sahih menurut Imam An-Nawawi apa? Itu tidak terlarang. Ya. Alasannya apa? Ya, yang pernah kami dapatkan alasannya bahwa apa? Karena dia sudah tidak dinamakan mushaf lagi. Ya, karena dia ibrohnya atau yang dijadikan sebagai pegangan, ya, itu apa? Itu yang selain Al-Qur'an tadi. Ya. Pendapat yang kedua yahrum, ya, dilarang, berarti maknanya pendapat yang kedua ini selama ada ayat Al-Qur'an di sana, ya, maka apa? Berlaku baginya hukum-hukum tadi, ya, tidak boleh dipakai, tidak boleh dipegang dan tidak boleh dibawa oleh orang yang berhadas. Adapun yang ketiga adalah tadi ditafsil, ya. Kalau Al-Qur'annya ditulis secara terpisah dalam artian terpisah, khotnya berbeda misalnya, atau warnanya berbeda, atau tempatnya disendirikan, maka tidak boleh dipegang oleh yang muhdis. Tapi kalau dia tidak terpisah atau tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara Al-Quran dengan tulisan dengan keterangannya misalnya, maka tidak masalah, ya seperti itu, ya. Kemudian faedah berikutnya, ya, masih di dalam satu nukilan, wa amma kutubu hadis, amma kutubu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun buku-buku hadis, fa in lam yakun fiha ayatun minal Quran fala yahrum masuha, ya, kalau tidak ada di dalam hadis itu ayat Al-Quran, maka tidak diharamkan untuk memegangnya. Wal aula an la alla tumas illa ala taharah, ya, meskipun yang lebih afdal apa adalah hadis-hadis tadi tidak dipegang kecuali apa, kecuali dalam kondisi suci, itu yang lebih afdal, ya. Wa in kana fiha ayat, adapun apabila di dalam hadis tersebut ada ayat-ayat, maka fala yahrum alal madhab bal yukrah, tapi ya kalau ada di dalam hadis itu kutipan ayat, ya, maka apa, maka di dalam madhab tidaklah diharamkan memegangnya bagi orang yang berhadas, ya, tapi hukumnya apa, hukumnya makruh. Wa fihi wajhun annahu yahrum, ya, dan ada juga wajah, ya, atau pendapat lain, ya, di dalam mazhab yang mengatakan bahwa hal ini adalah haram, ya. Jadi mengkiaskan berarti antara kutubul hadis dengan apa, dengan Al-Qur'an, seperti itu, ya. Kemudian itu yang tadi kaitannya dengan apa, itu tadi yang kaitannya dengan masul mushaf, ya, memegang mushaf, ya, beberapa faedah tadi, ya. Faedah lainnya terkait dengan apa, dengan hamlul mushaf, ya, hamlul mushaf, ya. Qala An-Nawawi, ya, Imam Nawawi berkata, idza tasaffaha al-muhdithu awil junub awil haid awraqal mushafi bi'udin wa shibhihi fa fi jawazihi wajhan li ashabina adhharuhuma jawazuhu wa bihi qata' al-iraqiyun min ashabina li'annahu ghayru masin wala hamilin wa thani wa ikhtiyaru rafi'i tahrimuhu li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah wal waraqatu kal jami'. Ya, ini pembahasan tentang hamlul Quran. Idza tasaffahal muhdits, apabila orang yang berhadas, awil junub atau orang yang junub, ya, atau orang haid ataupun nifas, membolak-balik atau membalik auraqal mushaf, ya, lembaran-lembaran mushaf, bi'udin, dengan apa namanya, ud, dengan kayu, ya, wa syibhihi atau yang sejenisnya, ya. Kalau dalam pelajaran usuluh itu ada namanya muasyirun, ya, yang biasa buat nunjuk-nunjuk itu, nah itu muasyir, ya, itu termasuk syibhul ud. Fa fi jawazihi wajhan, ya, dua wajah, ya, terkait hukum kebolehannya, ya, li ashabina adharuhuma, ya, yang paling zahir atau azharuhuma, ya, ini mustalah mazhab, ya. Ya, kalau ya kita ini kan yang paling kuat kurang lebih seperti itu, jawazuhu, diperbolehkan. Wa bihi qata'al iraqiyun min ashabina, ya, pendapat inilah yang diambil oleh apa, ya, iraqiyun dari kalangan Syafi'iyah. Jadi annahu ghairu masin, alasannya apa, ini penting, ya. Jadi kalau membaca kutubul fikih itu perhatikan ma ba'da li anna, karena itu ta'lilnya di sana, ya, setelah li'anna atau setelah lamut ta'lil, setelah disebutkan hukum fikih kemudian ada ta'lilnya, ah, itu ilahnya di sana, ya, li'annahu ghairu masin, karena dia tidak dinamakan mas, ya, tidak dinamakan menyentuh, ya, wala hamil, juga dia tidak dinamakan apa, hamil, membawa, menyentuh, ya, atau hamil. Oke. Ini pendapat yang pertama. Wa tsani, ya, pendapat yang kedua, Ya. Wa huwa ikhtiyar Rafi'i, inilah ikhtiarnya Imam Ar-Rafi'i, itu tahrimuhu. Ya, yang demikian itu dilarang. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah. Karena apa? Ini juga. Jadi alasan Rafi'i apa? Li'annahu yu'addu hamilan. Karena orang yang tadi dengan petunjuk tadi. Ya, atau enggak ada pulpen atau apa namanya? Atau pensil gitu ya. Jadi dia pakai penunjuk tadi. Ya. Ya, saya contohkan ya. Jadi kalau dia seperti ini, ya, dipisahkan sama dia, ya. Menurut Imam Ar-Rafi, li'annahu yu'addu hamilan waraqah. Orang yang melakukan itu, dia dianggap hamil. Ya. Hamil waraqah, membawa waraqah, ya. Hamil itu ya enggak mesti membawa ya, tapi wal waraqatu kal jami, ya. Satu kertas sama hukumnya dengan seluruh kertas. Ya. Jadi seperti itu alasannya Imam Ar-Rafi'i. Ya, seperti itu. Adapun ya, fa amma idza laffa kummahu ala yadihi wa qallabal waraqah fa haramun bila khilaf. Adapun apabila seseorang misalnya apa namanya? Laffa kummahu. Jadi kum itu tuh apa namanya, lengan baju ini ya. Ya, taruhlah lengan bajunya panjang, kemudian laffa diikat atau diinikan, di apa namanya? Di apa? Dibuntel ya ke tangannya, kemudian dipakai untuk membalik mushaf, maka apa? Wa qalabal waraqah fa haramun bila khilaf. Maka hal ini haram bila khilaf. Ya. Li'anna al-qalba yaqa'u bil yadi la bil kum. Karena apa? Karena membaliknya itu tetap dilakukan oleh tangan, bukan dengan kum, bukan dengan apa namanya? Apa tadi? Lengan baju, seperti itu. Karena di balik lengan baju itu ada tangan. Kurang lebih seperti itu ta'lilannya. Maka ikhwati rasyidikumullah rahimanallah yakum. Pada pembahasan ini kita sudah sampai atau sudah selesai tentang terkait dengan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang muhdits, ya. Kemudian hal berikutnya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, ya. Orang yang junub dilarang baginya 6 perkara, ya. Kalau tadi adalah orang yang muhdits hadatsan asghar, maka junub ini adalah muhdits hadatsan akbar. Ya, dilarang kepada orang yang junub 6 perkara. Apa itu al-junub? Al-junub, ya. Man awlaja hasyafatahu qadraha fi farjin aw ulija fihi dhalik aw kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusl. Ya, jadi ada 3. Ya, al-junub itu ada 3. Man awlaja hasyafatahu aw qadraha fi farjin. Ya, orang yang memasukkan hasyafahnya, ra'su dzakarnya, kepala kemaluannya, atau qadriha itu yang seukuran, dalam artian orang yang tidak memiliki hasyafah, fi farjin, ke dalam faraj. Ya. Faraj itu sudah kita bahas, imma qubulul mar'ah, imma duburul mar'ah, duburul rajul, qubulul bahimah, duburul bahimah, dan lain sebagainya. Ya. Faraj, baik itu dia kemaluan perempuan, atau duburnya perempuan, duburnya laki-laki, ya, duburnya hewan. Kita tidak berbicara tentang hukum, ya, tapi kita berbicara tentang sebuah kondisi, ya. Au ulija fihi dzalik, atau tadi, atau seseorang ini kemasukan, ya, kemasukan hasyafah tadi, kemasukan ra'su dzakar, baik perempuan di sini ataupun bisa saja apa, laki-laki yang misalnya yang di apa namanya, yang di sodomi misalnya, ya, waliyadzubillah. Ya. Maka apa? Maka ini junub juga, kondisi kedua, ya. Yang kemasukan au kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusli, atau keluar darinya mani yang mewajibkan mandi. Ya. Keluar apa namanya? Mani yang mewajibkan mandi. Emang ada mani yang keluar tidak mewajibkan mandi? Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya ada apa? Misalnya ada perempuan yang dia dipaksa ya untuk berhubungan misalnya, ya. Kemudian apa? Kemudian dia kan junub itu, perempuan ini. Perempuan ini junub. Karena apa? Karena ulija fihi. Nah, ulija fiha. Ya, dia kemasukan dakar. Ya. Kemudian, ya. Kemudian setelah selesai mandi, kemudian keluar air mani dari perempuan tersebut. Yang tidak ada kemungkinan kecuali itulah maninya, ya, maninya orang yang menggauli dia tadi. Ya. Loh, kenapa tidak ada kemungkinan? Karena dia apa? Dipaksa. Dia tidak ada syahwatnya. Kalau ada syahwatnya ada kemungkinan itu maninya dia atau mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini dia mukrohah, dia terpaksa. Maka ihtimalnya adalah itu mani laki-laki tersebut. Dan kaidahnya apa? Ketika sesuatu keluar dari sabi lain, maka itu dapat membatalkan wudu seseorang, ya. Jadi ini maka harus dikasih keterangan an au kharaja lahu maniyun mujibun lil husli atau keluar darinya mani yang mewajibkan dia mandi. Ya. Secara bahasa al janabah ini adalah apa? Ma'khudhun minal janabati wa hiya lughatan al-bu'du wa syar'an amrun i'tibari yakumu bil badan. Ya, jadi al-janabah secara bahasa al-bu'du itu jauh, ya. Wa syar'an itu secara syar'i amrun atau ini istilahan, ya, secara istilah amrun i'tibariyun yakumu bil badan. Jadi amrun perkara i'tibari, ya. Keberadaannya itu i'tibar, ya. Bukan sesuatu hal yang tampak yang bisa dilihat dan lain sebagainya, yakumu bil badan, yang ada pada badan seseorang. Ya, seperti itu. Itu junub, ya. Junub 3, ya. Orang yang memasukkan hasyafahnya, ya, zakarnya atau rasul zakarnya, ya, atau yang kemasukan, ya, atau yang keluar darinya mani yang mewajibkan mandi. Maka sama 4 perkara itu sama. Salat dilarang. Tawaf dilarang, masul mushaf dilarang, ya, hamlul mushaf dilarang. Ini sama, ya. Yuk. Kenapa sama? Yuk. Apa namanya? Orang berhadas asghar saja dilarang, apalagi yang berhadas besar, kan seperti itu. Kemudian apa? Ditambahi dengan al-lubthu fil masjid wa qiraatul Quran, ya. Yaitu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, ya, dan membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an. Ya. Berarti maknanya orang yang muhdits hadatsan asghar tetap boleh membaca Al-Qur'an. Adapun apa namanya? Adapun orang yang junub maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an. Oke, kita mulai. Ya, walubthu fil masjid, yaitu berdiam diri, awit tarod dudu, ya, mondar mandir di masjid, ya, mondar mandir di masjid, ya. Jadi mondar mandir di masjid itu, jadi lubthu itu kan secara bahasa artinya berdiam diri. Jadi tidak hanya diartikan berdiam diri saja, tapi apa juga orang yang mondar-mandir di masjid juga tidak diperkenankan baginya untuk orang yang junub tidak diperkenankan baginya untuk mondar-mandir di masjid. Ya. Ikhwati arsyadina sadukumullah rahimanillahu wa iyakum. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, la uhillu al-masjid li haidin wa la li junubin. Ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang saya Nabi mengatakan la uhillu al-masjid li haidin, saya tidak memperkenankan, tidak membolehkan masjid li haidin untuk perempuan wanita yang haid, wa la li junubin juga apa bagi orang yang junub. Ya. Dan maksud dari masjid di sini adalah apa? Ya, seluruh bagian masjid. Ya, jangan kemudian dikira itu tempat sholatnya saja. Tidak. Ya. Karena batasan masjid itu apa? Dia adalah masjid itu adalah tanah yang kemudian diwakafkan untuk masjid dan kemudian berdiri masjid di atasnya, maka apa? Bagian yang diwakafkan itu masuk dalam kategori apa? Masjid. Saya bacakan keterangannya ya, dari Imam An-Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi wadakhala fil masjid, ini hiwa'uhu wa mattasala bihi. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersambung dengan masjid. Ya. Ini saya enggak tahu nih. Min nahwi rawshanin. Ya. Rawshan wa ghusni syajarah asliha kharijun la aksuhu, la aksuhu. Ya. Jadi pohon ya yang dahannya itu nyebrang ke masjid meskipun pokoknya itu batang pohonnya tumbuh di luar masjid. Ya. La aksuhu, bukan yang sebaliknya. Sebaliknya apa? Ya, ini ada pohon, ya, dahannya batangnya tumbuh di dalam perkarangan masjid kemudian batangnya keluar ya, di dahannya. Nah, di luar itu boleh enggak kemudian seorang yang junub tadi dia mangkring atau berdiri duduk di pohon itu boleh. Adapun apabila misalnya tadi dahannya di luar, ini orang junub, dahannya di luar kemudian batangnya di luar, kemudian dahannya menjorok ke masjid, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Wa rahbatuhu la harimuhu, ya. Rahbatul masjid itu as-sahah, yaitu pekarangan masjid, ya. Adapun harim, ya, itu apa? Al-mirfaq bi kasril mim wa fathil fa la ghair ai kal matbakh wa nahwihi. Ya. Jadi yang teras kemudian halaman masjid ya itu tidak boleh orang junub main-main di sana. Adapun misalnya ada dapur masjid misalnya di sini ya, atau mirfak itu kan setahu saya mirfak itu juga nanti bisa diartikan dapur masjid itu bagian dari marafik ya, dari mirfak ya. Jadi misalnya masjid punya dapur, masjid punya kamar mandi misalnya, yang itu menjadi akses umum misalnya, maka itu termasuk yang diperbolehkan sesuai dengan keterangan Imam An-Nawawi di sini ya, Syekh Nawawi Al-Banti, wa rahbatuhu la harimuhu. Kemudian ya, tadi al-lubthu fil masjid. Kemudian yang berikutnya wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dijelaskan oleh Imam, saya bacakan lagi kutipan dari Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengatakan sawa kana ayah au aqalla minha. Jadi enggak boleh membaca Al-Qur'an bagi seorang yang junub meskipun satu ayat atau sedikit. Aqalla minha dari ayat. Ya. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal misalnya. Itu kan enggak sampai satu ayat. Ya. Wa yajuzu lil junubi wal haid ijra'ul Qur'an ala qalbiha min ghairi talaffuzin biha. Akan tetapi diperbolehkan ya bagi orang junub dan perempuan yang haid itu untuk apa? Jadi kalau bahasa kita itu ini membaca Al-Qur'an dalam hati. Ya. Min ghairi talaffuz tidak dilafazkan. Dilafazkan itu ya bibirnya, giginya, kemudian mulutnya bergerak dalam hati. Ya, wa yajuzu lahu man nazar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalb, dan boleh juga melihat ke mushaf dan tadi membacanya dalam hati. Ya. Jadi imraruha 'alal qalb itu maknanya artinya membaca dalam hati. Ya, sedikit saya apa namanya? Saya, kita keluar. Saya ingin membedakan karena banyak yang salah kaprah. Ya, saya ingin membedakan tentang apa? Antara membaca dalam hati dengan sir. Ya. Membaca dalam hati itu imraruha alal qalb. Lisan itu tidak bergerak. Ya. Nah, itu imraruha alal qalb. Ya. Yang secara kaidah ya, itu kalau memahami ya, kalau memahami itu lebih gampang atau lebih enak itu imraruha alal qalb tadi. Lebih gampang untuk pemahaman ya, sebagaimana yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Adapun yang sir itu tetap dibaca tapi bacanya tidak jahar. Ini jahar nih. Saya nih mengatakan ini jahar. Tapi ketika mulut saya komat kamit, ya. Ah, ini sir. Ya, mulut bergerak tapi suaranya tidak keluar. Ya. Maka ini sir. Ya. Dan sir ini apa? Sir ini ketika di dalam sholat sirriyah, ini yang kita lakukan itu sir, bukan imraruha alal qalb. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah itu dengan apa? Dengan sir. Dengan sir itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian ulama mensyaratkan ya apa? Qadra yusmi' nafsahu. Jadi bacaan sir itu yang penting ya, sebatas dia mendengar apa yang dia ucapkan. Ya, itu sir. Ya. Jadi jangan, karena sebagian orang memahami sir itu apa? Imraruha alal qalb, membaca dalam hati. Salah. Ya. Nah, kalau salah dalam memahami sir, nanti salah juga dalam memahami sholat sir. Ya. Sehingga kita dalam sholat sir apa? Dalam sholat sir, tidak dikomat kamitkan lidahnya, tidak dilafazkan, ya. Tapi apa? Di dalam hati. Nah, ini enggak. Ya. Sir itu dikomat kamitkan lah, bahasa saya seperti itu. Ya. Jadi boleh, ya, kita kembali lagi. Maka orang yang haid, atau perempuan yang haid atau laki-laki yang junub atau perempuan juga yang junub ya, maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an. Membaca di sini dalam artian talaffuz. Berarti termasuk juga apa? Baik sir ataupun jahr. Membaca ya, maka di sini membaca itulah baik sir ataupun jahr. Nih, saya lagi baca Qur'an. Ya. Saya dalam misalnya seorang dalam keadaan junub kemudian dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini tidak boleh. Nih, ya. Kenapa? Karena ini talaffuz. Ya, yang diperbolehkan apa? Imraruha alal qalb, membacanya di dalam hati. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wa ajma'al muslimun ala jawazit tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir was shalah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al adhkar lil junubi wal haid. Ya. Dan kaum muslimin sepakat ya, bahwa bolehnya tahlil ya, la ilaha illallah wa tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah takbir Allahu akbar kemudian salawat atas nabi ya, dan zikir-zikir lainnya bagi orang yang junub dan haid. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau zikir tersebut dari ayat Al-Qur'an ya, wa qala ashabuna ya, ulama mazhab Syafi'iyah ya, dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini wa idza qala, apabila keduanya ini kembali kepada junub dan haid ya, khudzil kitaba biquwwah, dia mengatakan khudzil kitaba biquwwah, ambil buku itu dengan kekuatan misalnya ya, sementara ini ada ayat dalam surat Maryam ayat 12, akan tetapi yang dimaksud itu bukan Quran tapi selainnya, maka ini boleh. Begitu juga hal yang serupa dan ya, seperti misalnya ketika ada musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan catatan yang dimaksud tadi adalah ucapan itu dan bukan, dan tidak dimaksudkan membaca ayat Al-Qur'an ya. Kemudian wa qala ashabun al-khurasaniyun ya, Syafi'iyah dari Khurasan juga mengatakan diperbolehkan apabila seseorang ingin menaiki kendaraannya. Dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, ini adalah ayat. Ya, tapi juga apa? Zikir ketika naikkan kendaraan. Ya. Kemudian juga ketika seseorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh tidak? Boleh. Dia mengucapkan dengan catatan apa? yang dia niatkan adalah doa, ya, bukan apa? Bukan bacaan Al-Qur'an, ya. Imam Al-Haramain Al-Juwayni mengatakan, masih dinukil oleh Imam An-Nawawi, wa in qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasada al-Qur'an asha. Ya. Wa in qasada dzikir lam yaqsud syai'an lam ya'th au lam yaqsud syai'an lam ya'tham. Ya. Jadi jika seseorang ya mengucapkan bismillah alhamdulillah yang dia maksudkan adalah bacaan Al-Qur'an, maka dia bermaksiat. Maksudnya seorang yang junub tadi ya, seorang junub atau yang haid tadi. Tapi apabila dia memaksudkan zikir saja atau dia tidak maksud apa, dia mengucapkan saja apa lam ya'tham. Ya, seperti itu. Jadi ini apa namanya faedah tentang apa? Qiraatul Qur'an. Ya, qiraatul Qur'an. Kemudian ikhwati arsyar yang sadakumullah rahimanallahu wa yakum, ya. Kita lanjutkan wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya, ya, dan haram bagi orang yang haid 10 perkara, ya, tadi sudah 4, ya, kemudian tadi juga sudah 6, sama semua, ya, kemudian tambah lagi apa tadi as-saum, ya, diharamkan bagi apa namanya perempuan yang haid untuk as-saum. Kemudian apalagi at-talak, talak. Maksudnya di sini tolak apa? Ya, tolak dari suaminya, ya. Dan tolak itu fil haid itu, ya, itu termasuk tolak apa? Tolak bid'i. Maknanya di nggak boleh kemudian menjatuhkan talak kepada istri yang haid, ya. Tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri yang haid. Ya. Kemudian al-mururu fil masjid in khafat talwithahu. Ya, tambahan yang ketiga, berarti yang ke-9, ya, lewat di masjid, ini ada qaidnya, ada ikatannya, in khafat talwithahu, apabila apa? Khawatir menodai masjid. Ya. Khawatir menodai masjid in khafat talwithahu. Ya. Imam Syekh Nawawi yang menjelaskan tentang in khafat talwithahu, fa in aminathu kana lahal ubur, jika perempuan, ya, dia apa namanya yakin bahwa ketika dia lewat atau ketika dia jalan yakin, ya, darah haid yang ada pada dirinya itu tidak akan mengotori, ya, menodai masjid, ya, kalau hari ini misalnya perempuan sudah pakai apa namanya pembalut dan lain sebagainya, ya. Jika kondisinya seperti ini, kana lahal ubur, boleh baginya melewati, lakinna ma'al karahah indantifai hajati uburiha, tapi hukumnya makruh ketika tidak ada hajat untuk melewatinya, ya. Ketika tidak ada hajat untuk melewatinya, dan yang dijadikan apa namanya bikhilafil junub, ya. Berbeda dengan junub, fa'inil ubur fi haqihi bila hajah khilaf aula. Ya. Orang yang junub melewati masjid baginya itu apa? Tanpa ada hajat sedikit pun itu apa? Khilaf aula. Jadi tingkatannya itu kan khilaf aula itu untuk apa? Sesuatu yang berbeda, meninggalkan sunnah itu khilaf aula. Kalau makruh dia makruh bidatihi, ya. Seperti itu. Jadi tingkatannya lebih ringan khilaf aula, ya. Ya, begitu juga di sini ditambahkan wa kal haidhi fi ma dzukir man lahu hadatsun daimun ka mustahadhatin wa salisi baulin aw madhiyyin wa man bihi jirahatun nadhahatun biddam. فإن خيف التلويث بشيء من ذلك حرم العبور وإلا كره إلا لحاجة. Ya. Jadi yang serupa dengan ini yaitu siapa? Yaitu satu. Ya. Orang yang punya hadas daim seperti siapa? Hadas yang terus-menerus mustahadhah, kemudian salisul baul, ya, salisul madhi, atau orang yang ada luka dan lukanya tadi apa? Mengalir. Ya, lukanya tadi mengalir, ya. Jika faidha khifat talwith bi syai'in min dzalik, apabila dikhawatirkan dengan adanya luka, ada darah istihadhah ataupun salisul apa ataupun baul tadi, ya, maka ya, jika dikhawatirkan mengotori masjid, maka harumal ubur, dilarang untuk melewati. Wa illa kuriha li hajah, ya, wa illa, ya, kalau tidak dikhawatirkan, ya, udah ini yang luka ngalir terus dia udah dibalutnya misalnya lukanya, ya, maka apa? Kuriha li hajah, illa li hajah, maka hukumnya makruh kecuali ada hajat. Wa kadza sa'irun najasat al-mulawithah walau fi na'lin aw thawbin. Begitu juga apa najis-najis yang dapat mengotori apa masjid, ya, baik itu yang ada pada pakaian ataupun pada sendal. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, yaitu al-istimta', ya, al-istimta' di sini adalah sifatnya umum, ya. Kalau Syekh siapa namanya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam Nilur Roja, beliau mengatakan al-istimta' itu satu, an-nazar, ya, melihat, al-lamas, memegang, menyentuh, ya, bila ha'ilin bisyahwatin 'alal mu'tamad. Jadi melihat, jadi al-istimta' bima bainas surah. Jadi kalau perempuan haid itu kan, ya, dalam sebuah hadis Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha menggunakan apa? Menggunakan izar, ya, yang menutupi perut sampai apa namanya? Sampai lutut. Ya. Seperti itu. Ya. Maka di sini oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan nazar, ya, memandang dengan syahwat tanpa ada ha'il, ya, ya, tanpa ada penutup tadi pada bagian tersebut, kemudian memegangnya bila ha'il, ya, dengan syahwat, maka sesuai dengan pendapat mu'tamad, hal ini apa? Hal ini termasuk hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Landasannya apa? Inilah saddu dzara'i. Ya, saddu dzara'i. Ya, seperti itu. Ya. Alasannya apa? Saddu dzara'i. Ya. Kemudian al-istimta', ya, bima bainas surati war rukbah. Ya. Oke, okay. Ya. Jadi khotir syadidukum harimunallahu ayakum, ini harus dipahami, ya. Tolak dan istimta' bima bainas surah itu larangannya kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada perempuan yang haid. Karena ini terkait dengan apa? Dengan suami yang melakukannya. Ya. Ya, seperti itu. Adapun yang tadi shaumur muslim dan sebagainya itu bagi perempuan yang haid dan lain sebagainya. Jadi ikhwati arsyadikumullah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi manusia atau dalam hal ini kita membagi orang atau manusia menjadi tiga kelompok. Pertama adalah orang yang muhdits hadatsan asghar, ya. Maka muhdits hadatsan asghar dilarang baginya empat perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, kemudian masul mushaf dan hamlul mushaf. Ya. Adapun kemudian al-junub, maka dilarang baginya 6, 4 ditambah 2. 2 apa? 2 adalah lubuthu fil masjid awit taraddudu fihi, ya, lubuth atau berdiam diri di masjid atau mondar-mandir di masjid. Kemudian apa? Atau yang berikutnya adalah qiraatul Quran. Ini yang junub, ya. Jadi hadas akbar yang junub. Hadas akbar yang haid itu apa? Itu 10. Tambah apa? Tambah saum, talak, ya. Tambah saum dan talak. Kemudian, ya, tambah 2 yang tidak boleh dilakukan oleh suaminya, yaitu apa? Yaitu Tadi apa? As-saum afan. Tadi yang tidak boleh bagi perempuan haid, tambahannya saum dan murur fil masjid in khafat talwis, ya, lewat di masjid jika dikhawatirkan dapat mengotori masjid dengan najisnya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini larangan bagi suami, ya, perempuan yang haid, yaitu apa? Yaitu tolak, menjatuhkan talak. Kemudian yang keempat adalah al-istimta, itu istimta menikmati istri yang bima fi ma baina surah war rukbah, di antara perut dan lutut, ya, di antara perut dan lutut. Adapun al-istimta fil fars itu jelas, ya, kabiratun min al-kaba'ir, ya, bagi orang yang haid. Adapun yang tadi al-istimta min surah ini bagian dari sadud dara'i, ya, itu maka tidak diperkenankan. Maka istimtanya apa? Nazar enggak boleh, ya, menurut lamas juga, memegang juga tidak boleh, ya. Nazar dan memegang bila ha'il, ya, tanpa adanya penutup. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dzamin fastaghfiruh. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf dan saya beristighfar atas kekeliruan pribadi saya. Adapun apa kalaupun ada benarnya, silahkan diambil, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dan memberikan kepada mereka limpahan kebaikan dan tentunya amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.